الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد إخواني في الدين رحمني فالحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat al-munafiqun dan kita di pertemuan yang lalu sampai pada ayat yang ketiga. Dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Dan telah kita sebutkan kalam ulama al-tafsir tentangnya, apakah sesuai zahirnya mereka beriman, setelah itu mereka kufur, kemudian ditabiatkan hal tersebut di atas kalbu mereka sehingga mereka layakun tidak dapat memahami apa yang menjadi manfaat bagi mereka dan apa yang dapat memberikan maslahat untuk mereka. Ataukah makna diantaranya yakni mereka hanya menampakkan beriman secara lisan. Jika mereka bersama idza khalau ila syayatinihim qalu amanna, seperti di Al-Baqarah. Dan sekali lagi kita sebutkan munafiqun baru ada dan muncul setelah hijrah di Madinah, sehingga ketika periode Makkiyah sebelum hijrah tidak ada munafiqun seperti diterangkan Syekh Islam Taimiyah, adanya hanya mukmin dan kafir. Baru setelah Islam mulai tambah banyak pemeluknya, ajarannya tersebar dan berkuasa, orang-orang sebagian menampakkan keislaman, keimanan secara zahir namun menyembunyikan kekufuran di batin mereka. Seperti yang Allah katakan, wa idza khalau ila syayatinihim qalu dan apabila mereka menghadapi wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Tapi ketika mereka menyendiri dengan syaitan-syaitan mereka, orang-orang kafir, kawan-kawan mereka yang tidak ada kaum mukminin di situ, mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya yaitu mengejek mereka. Kami hanya bermain-main dan mengolok-olok mereka. Jadi ini diantara beberapa makna dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Dan ini juga menunjukkan bahwa kaum mukmini, kaum munafiqun la yafqahun ma indahum fiqh, tidak ada pada mereka al-fiqh fid din yakni al-faham bi syariatillah, al-faham di muradillah, memahami apa yang Allah kehendaki, memahami syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fiqih dalam kalam salaf itu dalam ya, seluruh pemahaman dalam ilmu agama disebut fiqih. Ya. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibn Abbas, Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ajari tafsir dan pahamkan dia ilmu agama. Sehingga tafsir bagian daripada fikih fiddin. Dan itu maknanya umum. Adapun menurut mutakhirin, maka al-fikih lebih mengerucut terkait dengan ahkam ibadah saja. Dan ilmu diantara pokok daripada ilmu seperti diterangkan para ulama, Ibn Rajab al-Hambali dan yang lain, dua perkara penting, al-ilm bi syariatillah dan al-ilm bi ma'rifatillah, mengilmui tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah, yang ini kemudian menimbulkan khasyah, takut kepada Allah, malu kepada Allah, dan seterusnya. Dan yang kedua, al-ilm bi syariatillah, bi ahkamillah, mengilmui tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedua-duanya penting. Ar-rasikhuna bil ilm, para ulama yang mereka matang keilmuannya, ya, para hafal, orang-orang yang menguasai ilmu agama Allah. Di sisi lain, innama yakhsyallah min ibadil ulama, khasyah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh menyepelekan salah satunya, dan demikian tidak boleh merasa kita telah menguasai kedua-duanya, bahkan salah satunya. Dan bisa jadi ada seorang kurang dari sisi ilmu ahkam, tetapi dia memiliki khasyah, maka dia ada padanya fiqh fiddin yang besar, bagian dari fiqh fiddin yang besar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, innama al-ilm al-khasyah, sesungguhnya ilmu adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang sesungguhnya. Dan begitu pula juga al-ilm tentunya adalah terkait dengan ahkamillah, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang takut kepada Allah tidak bakal berani bicara dalam urusan agama tanpa ilmu. Oleh karenanya kedua-duanya penting, al-ilm dengan hukum-hukum Allah dan ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Adapun munafikun, mereka lah yafqahun. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un, mereka tidak menipu Allah padahal Allah menipu mereka. Dan dalam ayat yang lain, yukhadi'un an-nas, dan mereka tidak menipu manusia. Dia antaranya dengan sumpah palsu mereka, ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah, seperti yang lalu telah kita bahas. Kita lanjutkan di ayat yang keempat. Disebutkan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila kalian melihat mereka, kalian akan, engkau Muhammad, idza ra'aitahum, apabila engkau melihat mereka, munafikin tersebut, maka engkau akan takjub, akan dibuat takjub, ya, oleh ajsamuhum, fisik-fisik mereka. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, ya, fa'ilnya ajsamu, jamak dari jism. Fisik-fisik mereka membuat takjub engkau Muhammad. Wa yaqulu tasma'a li qawlihim ka'annahum khushubun musannadah, dan jika mereka berbicara, engkau simak, engkau dengarkan ucapan mereka, ka'annahum khushubun musannadah, seakan-akan mereka adalah kayu-kayu yang disandarkan. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim, mereka menyangka, mereka khawatir setiap teriakan ditujukan atas mereka. Humul aduwwu fahdharhum, mereka itulah musuh sejati, maka waspadailah mereka. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakum, bagaimana mereka dipalingkan. Kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan, wa idza ra'aitahum tujibuka as-samum, jika engkau melihat mereka Muhammad, maka engkau dibuat takjub oleh as-samum, min ruwa'iha, min ruwa'iha wa nadharatiha, karena keelokan dan kebagusan mereka. Nadharah itu sebenarnya keceriaan mereka, ya, sinar, namun ini sinar yang palsu. Diterangkan oleh para ulama rahimah ta'ala tentang hal ini, idza ra'aitam tu'jibuka samum, terkait dengan munafikun, listiwa'i khuluq khalqiha wa husni suwariha, disebutkan karena sempurnanya penciptaan mereka dan bagusnya pemandangan mereka. Begitu pula juga cara bicara mereka. Allah takdirkan mereka menakjubkan setiap orang yang mendengar ucapan mereka dan melihat mereka. Sehingga ini salah satu di antara hal sifat mereka yang hendaknya kita waspadai. Dan bukan maknanya sebatas semata-mata setiap yang diberi Allah fisik, ya, postur tinggi atau warna kulit atau rambut dan seterusnya yang baik, kemudian nafitin al-anbiya. Dan sejumlah ulama disebutkan memiliki sifat-sifat itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Yusuf alaihissalam, dan sejumlah sahabat Kihyal Kalbi dan beberapa yang lainnya. Namun ibrahnya adalah bagaimana, yaitu batin mereka yang buruk, yang tidak sebagus sebagaimana zahir yang ada pada mereka. Dan begitu pula mewaspadai kepada kita setiap ucapan, ya, itu yang bagus dan baik belum tentu, yakni yang mengucapkannya bagus dan baik sebagaimana yang ia ucapkan. Dan karena itu dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mewaspadai, mengingatkan tentang takallamu fiha arwaibidah, di masa-masa fitnah yang mereka yang berbicara padanya arwaibidah dan sebagian sifat di antara ahlul bidah seperti khawarij, mereka yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, baca Al-Qur'an tapi tidak sampai tenggorokan mereka. Dalam riwayat lain, yuqimuna hurufahu wa la yuqimuna hududahu, mereka menegakkan huruf-hurufnya, bagus makhrajnya, indah suaranya, lagunya dan seterusnya, tetapi tidak menegakkan batasan-batasan ayatnya, yaitu hududillah, awamirullah, perintah Allah untuk dilakukan, dan nawahi, larangan-larangan Allah untuk ditinggalkan. Sehingga mereka hanya memperhatikan masalah zahir bacaan, qiraah, tetapi kosong dalam memahami makna dan mengamalkannya. Dan itu salah satu di antara contoh, salah satu sifat. Dan tentu di antara seindah-indah ucapan adalah Al-Qur'anul Karim. Dan sekali lagi, bukan berarti kemudian ketika ada yang bacaan Qur'annya bagus, ini berarti munafik. Nah, ini beda. Sehingga ini dua hal yang kemudian bukan berarti kemudian dikatakan sebaliknya juga, wah ini ucapannya bagus, bacaannya bagus, mesti orangnya alim. Belum tentu juga. Jadi dua-duanya. Belum tentu bacaan bagus, kemudian wah itu yang di hadis bacaan Quran, tapi tidak sampai kerongkongan mereka. Ini sifat munafik. Mereka suaranya bagus, kalau menyampaikan berkhutbah luar biasa, ya, bentuk dan perawakannya memukau orang, ini pasti munafik. Tidak juga, ketika tidak melihat kerinah yang lain. Begitu juga sebaliknya. Ada yang kemudian melihat ini suaranya bagus, indah. Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut para sahabat, ya, bahwa tidak ada masami itu ahadan ahsana sautan minhu. Tidak pernah aku mendengar seorang pun, kata sahabat, yang lebih indah suaranya daripada bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seorang, wah ini ucapannya bagus, bacaannya bagus, berarti mesti alim. belum tentu juga. Sehingga masing-masing ini dilihat bagaimana dengan amalannya, bagaimana dengan tatbik penerapannya, bagaimana dengan fatwa-fatwanya dan hal-hal yang selainnya. Dan juga membuat khawatir tentang hal-hal semacam ini kepada tiap-tiap kita. Sebab apa yang dibahas dari munafikun, dari surat al-munafikun, dari sifat-sifat mereka, itu yang pertama kali kita khawatirkan terhadap diri kita sebelum membahas orang lain. Sebab Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, murid para sahabat, mengatakan adraktu talabina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsi. Aku pernah menjumpai 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua mereka mengkhawatirkan kemunafikan menimpa dirinya. Sampai Umar bin Khattab itu bersumpah menyumpahi Hudzaifah bin Yaman, "Uqsimuka billah hal sammani hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammani min asma'il munafiqin?" Aku sumpah engkau demi nama Allah, apa engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku di antara deretan nama-nama munafiqin? Umar bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman karena beliaulah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengetahui banyak rahasia yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa rahasia yang tidak diketahui sahabat lain termasuk nama-nama munafikin. Dan Hudzaifah menjawab, "Tidak. Engkau belum pernah aku dengar termasuk mereka. Wala uzakki ahadan ba'dak." Ya. Dan aku tidak akan lagi merekomendasi siapapun setelah ini, setelah engkau. Dan dulu Umar bin Khattab kalau ada jenazah, maka Umar bin Khattab selama masih ada Hudzaifah bin Yaman, tidak berani ngimami. Suruh Hudzaifah yang ngimami. Jangan-jangan ini termasuk yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Dan itu tadi salah satu sosok ya, sahabat kibar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dan menjelang wafatnya ya, di pangkuan anaknya ya, masih mengkhawatirkan dirinya, lalu munghasyum ghaira anni usalli salata kullaha wa asur, aku ini orang yang banyak berbuat zalim, hanya saja aku ini mengerjakan sholat-sholat seluruhnya dan puasa. Artinya beliau ada khauf yang besar, khawatir terhadap dirinya, tetapi juga tidak putus asa. Ada raja, berharap dengan puasanya, berharap dengan sholatnya, sholat fardu dan sholat-sholat sunnahnya, amalan ibadahnya, berharap Allah mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi ini sifat mereka, dan sekali lagi hal yang sering kita ulang-ulang, ucapan Hasan al-Basri, perbedaan antara mukmin dengan munafik, al-mu'min yajma'u bainal ihsani wal khauf. Seorang mukmin itu menjamak, mengumpulkan antara dua sifat, sifat baik, berbuat baik dengan khawatir. Dia amar ma'ruf, dia nahi mungkar, dia dakwah, dia nasihat, dia sadaqah, dia salat, dia zakat, dia ta'ziah, dia birrul walidain, dia ikramul duyuf, memuliakan tamu, silaturahim terhadap tetangga. Madzalik, bersama dengan itu dia khawatir. Kalau-kalau itu belum bisa menutupi dosa dan kesalahannya. Kalau-kalau masuk riya madani. Kalau-kalau timbangan kejelekannya masih lebih banyak daripada kebaikannya. Ya khaf. Tetap khawatir. Amal munafik, ada pun seorang munafik. Yajma' bainal isa'ati wal aman. Dia menjamak antara berbuat jelek dan merasa aman. Ya. Dia merasa Allah kan Ghafurur Rahim. Dan benar, Allah memang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tetapi mereka tempatkan yang tidak pada tempatnya. Semestinya seorang menempatkan Allah Maha Pengampun ketika seorang khawatir putus asa dari rahmat Allah. Seorang merasa sepertinya saya sulit jadi orang baik. Sepertinya saya enggak bakal diampuni. maka ketahuilah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dosa sebesar apapun, bertobat sungguhan, bisa Allah ampuni itu. Namun terkait dengan dosa, seorang khawatir bahwasanya Allah syadidul iqab, keras siksanya dan yang semisal itu. Namun seorang munafik, yaitu melihat dosa-dosanya seperti dubab, lalat yang kecil, yang sepele, yang lewat, yang dia cukup halau dengan tangannya, yang tidak dia hiraukan. Adapun mukmin terjatuh dalam kesalahan, dia melihat dosanya itu mithlul jabal, seperti gunung yang dia khawatir yaqaw alaih, tertimpa oleh gunung tersebut. Maka ini perbedaan antara kedua hal tersebut. Maka semakin seorang berilmu, semakin seorang meningkat khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Di sini disebutkan di antara sifat mereka yang memukau manusia dengan bentuk penampakan mereka maupun ucapan lisan mereka. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ingatkan, ya, innallaha la yansuru hadzadin birajulin fajir. Kadang Allah tolong agamanya ini dengan perantara seorang yang fajir. Hukum asal memang in tansurullah yansurkum. Jika kalian mau menolong Allah, membela agama Allah, mentauhidkan Allah, ikhlas dan seterusnya, pasti Allah akan menolong kalian. Itu hukum asal. Tapi ada kalanya atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yansuru hadzadin birajulin fajir. Kadang Allah menolong agamanya dengan seorang yang fajir. Ada orang menyebarkan postingan dakwah ini itu, pengennya duit. Pengennya cuma duit, mal, bulus. Tapi tersebar, ada orang tahu. Ada galanya seorang ya berdakwah inginnya riya, ingin tampil waliyadzubillah, fajir. Tapi dakwah tersebar dan orang dapat kenal hidayah melalui dia. Ada kalanya seorang berjihad liyukal agar dikatakan fulan syuja, pemberani, atau ingin dapat ghanimah saja. Semata-mata ingin dapat harta benda. Fajir. Tapi dia pemberani dan dia banyak membabat musuh, ya, membunuh musuh. Terkadang demikian. Sehingga yang perlu diwaspadai tiap-tiap muslim, tak terkecuali, bahkan semestinya seorang yang berdakwah, seorang yang berjihad, seorang yang membela agama Allah, khawatir kalau-kalau kita itu masuk dalam hadis itu. Nauzubillah, innallaha la yansuru hadzadin. Allah bisa. Kadang Allah menolong agamanya dengan perantara seorang yang fajir. Kata-katanya kotor, mencaci maki orang, tapi dakwah. Menyebarkan agama tapi zalim. Ya. Ini itu. Ini yang kita harus berlindung. Auzubillah minal fujur, ya, wal fisq. Dan yang semisal minan nifaq. Kemudian disebutkan wa yaqulu tasma' li qawlihim ay min husni mantiqihim tastaladdu listima'i. Kata Syaikh Sa'd rahimahullah, apabila mereka berkata, engkau dengarkan Muhammad ucapan mereka. Kenapa min husni mantiqihim? Karena bagusnya pengucapan mereka. Fasihnya lisan mereka. Kalau bicara, Nabi dengarkan mereka. Karena suaranya bagus, jelas. Tastaladdu listima'ihi. Terasa lezat, terasa yakni enak didengar. Fa'ajsamuhum wa'akwaluhum mu'jibah. Maka fisik-fisik mereka, ucapan-ucapan mereka, mu'jibatun, membuat takjub banyak orang. Hati-hati. Semakin banyak orang terpikau, terpikat, semakin banyak followernya, semakin banyak penggemarnya, wajib semakin dia semakin takut dan khawatir. Ya. Dan seorang tidak memperhatikan hal tersebut. Seperti Nabi ada yang mau rajul wa rajulan, pengikutnya cuma 1-2 orang, ya tetap jalan dakwahnya. Syaikh Sa'di ini, sahibut tafsir yang kita baca, dari murid banyak sampai berkurang-berkurang, tinggal 1 Syaikh Utsaimin tok, berdua. Sampai Syaikh Utsaimin, Syekh, saya khawatir mengganggu waktu Anda dan dibutuhkan banyak umat, gimana kalau kita, kalau Anda terganggu, kita hentikan tidak mengapa. Silah, selama ada yang mendengarkan, ada yang bicara, ada yang mendengarkan, kita lanjut. Dan subhanallah, satu murid ini, Syaikh Utsaimin, gak kalah ilmunya dari gurunya. Jadi, ya, daripada banyak tapi seperti apa, ya, maka seorang itu menjalani dengan ihtisab, iman dan wahtisab, ya, mau dipuji, mau dicela, mau dikritik, mau dielu-elukan, mau ada penggemarnya, ada pembencinya, mau sedikit, mau banyak, mau diumumkan, gak diumumkan, mau sepi, mau rame, yang penting dia mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita terus usahakan dan upayakan. Ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah janjikan, wal akhibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik akan didapatkan orang-orang bertakwa. Sekalipun sekian tahun tidak diterima di kampungnya, Imam Bukhari muridnya cuma tinggal 3. Difitnah Khalqul Quran. Ya, dan terjadi fitnah dengan Muhammad bin Yahya Dhuhli saat itu. Semuanya ahlu sunnah ini. Tapi difitnah demikian. Dan Muhammad bin Yahya Dhuhli rahimahullah, siapa yang masih ngaji di Bukhari, tidak halal baginya majlisku. Imam Muslim bangkit berdiri. Sambil menimpangkan selendang, pergi berdiri. Ya. Dan ini masalah fitnah. Imam Bukhari sampai sesek, sampai fitnah-fitnah bertubi-tubi, ya. Dan berdoa, ya Allah, cabutlah nyawaku tanpa terfitnah. Tidak lama beliau meninggal, malam 1 Syawal, malam Idul Fitri, subhanallah, ya. Suatu kemenangan yang sah setelah Ramadan, ya, diambil nyawanya, ya, masya Allah. Dan sebagian riwayat menyebutkan, Allahumma in tarda anni fala ubali. Ya Allah, jika engkau ridho kepadaku, saya tidak peduli. Mau seperti apa jadinya orang, asal engkau ridho kepadaku, ya Allah. Itu mereka para imah. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari sekarang? Ya. Berbahari, enggak ada yang memandikan jenazahnya. Maka jangan terkesima dengan ucapan, dengan banyaknya pengikut, follower lah. Tapi lihat, ya, yaitu substansi kandungan dakwah. A'imah, para imam. Munafiqin, mereka juga disebut syuara di masa itu. Sangat pandai bersyair, ya, bukan. Dan juga orang-orang Mekah, kufar, orang-orang kafir juga jago-jago. Ya. Dan sejumlah munafiqin berkata-kata manis, ya, dan ucapan mereka luar biasa. Memikat, memukau, ya, membuat takjub setiap orang yang melihat penampilan mereka dan mendengar ucapan mereka. Dan ini makanya disebutkan setiap muslim, lebih setiap dai, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak zikir kepada Allah. Ya, khawatir ada yang luput tidak dia amalkan, ya, dari dakwahnya, ada larangan yang dia tinggalkan, ya, dan yang semisal itu, khawatir masuk nifaq kepadanya. Kalau Syaikh Sa'di, walakin laisa wara'a dzalika minal akhlaqil fadilah wal hadiy shalih syai'un. Tetapi di belakang itu semua bukan masalahnya bagus ucapannya lisan, demikian penampilannya. Tetapi di balik itu tidak ada sedikitpun akhlakul fadilah, akhlak yang utama, wal hadis saleh, petunjuk yang saleh, tidak ada sedikitpun. Walihada qala, karenanya Allah mengumpamakan mereka ka'annahum khusyubum musannadah, seperti onggokan-onggokan kayu yang disandarkan. La manfa'ata fiha, tidak ada manfaat padanya. Wala yunalu minha illa darar al-mahad, yang tidak diambil darinya kecuali madarat semata. Disebutkan, nah ini jadi pembahasannya bukan semata kemudian seorang kalau begitu saya nggak usah bagus-bagus ya kalau dakwah, nggak usah memilih kata-kata yang indah ya kalau begitu, ini kan sifat munafik ya, tidak ya. Bahkan disebutkan untuk seorang menyampaikan dengan sebaik-baiknya, memilih kata-kata yang indah, yang bagus, agar diterima dakwahnya dengan hikmah, ya, dan bukan untuk memikat orang terhadap dirinya, tapi agar dipahami dengan baik, diterima ucapannya. Jadi itu berlomba dalam kebaikan ucapan, ya, dan itu fadilah yang Allah berikan. Kadang ada di antara alim dan ulama, ya Rabbani, ya, ada yang mereka jago dalam nulis kitab, kalau mengumpulkan hadis, masya Allah. Kalau orasi tidak bisa. Ada yang demikian khutbahnya, masya Allah, suaranya jelas, lantang, ya, mudah dipahami. Tapi kalau nulis tidak bisa. Ada yang alamu bil halal wal haram, paling alim, paling tahu halal haram. Tapi kalau khutbah tertulis kalah. Tapi kalau ditanya tentang fatwa, hukum ini, hukum itu, dia yang paling tahu. Tapi kalau khutbah, kalah. Dalam hal yang lain, kalah. Begitu yang seterusnya. Sehingga seorang berusaha memperbagus tulisannya, dakwahnya, ucapannya, perbuatannya, tanpa takalluf. Mengucapkan sesuatu, seperti kata Allah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma ana minal mutakallifin. Aku bukan termasuk orang-orang yang takalluf. Menirukan suara orator tertentu, dibuat cengkak-cengkoknya atau meninggi turun sampai apa latihan dengan retorika tertentu, biasa saja yang kita tahu. Para ulama seperti ini, Syekh bin Bas Syalbani, coba lihat dakwahnya beliau. Syalbani kadang bincang dengan majelisnya santai, tapi masya Allah, apa akar pengaruh beliau sedunia. Padahal cuma di rumah taklim beliau, di rumah, tapi masya Allah kitab-kitab beliau, dan masya Allah sampai sedunia. Itu pula yang lain-lainnya. Jadi tentunya bismillah istighfar kita terhadap mereka, ketulusan mereka, niat ikhlas mereka. Nah, kembali ke sini, mau ada penunafikun semata-mata bagus ucapannya, baik penampilannya, memuka orang, tetapi tidak, itu hanya pembungkus saja, dan dibaliknya tidak ada sedikit pun akhlak yang baik dan semisal. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, dan sifat mereka, mereka mengira kulla sayhah, setiap teriakan alaihim, itu ditujukan ke mereka. Kalau ada komentar, ada ini, ada kritikan, ini berarti nyindir saya, ini berarti untuk saya. Disebutkan wadzalika lijubnihim wa faza'ihim wa dha'fi qulubihim wa raibiha. Yang demikian itu karena sikap pengecut mereka, sikap ya terperanjatnya mereka, sering kagetan, sok, khawatir. Wadok fikulubi, lemah kalbu mereka, waraibi, dan ragu-ragu. Karena menyembunyikan sesuatu. Ya khafuna an yuttala'a alaiha. Mereka khawatir kalau rahasia batin mereka itu ditampakkan, dibongkar. Faha'ula'i humul aju, maka mereka itulah musuh alal haqiqah. Ya, secara hakiki. Hakikat sebenarnya mereka itu musuh, meskipun ya nampak mereka berteman, musuh dalam selimut, seakan-akan mereka teman, mereka bersama kita sholat, jihad, dan gotong royong atau yang lain, tapi humul aju. لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو الذي لا يشعر به. Karena musuh yang menonjol, yang nampak, terbedakan, terlihat betul-betul ini musuh, lebih ringan daripada musuh yang tidak dirasakan. Dia ikut rapat, dia mengetahui rahasia muslim, ternyata membocorkan ke Belanda, ke musuh. Wahwa mukhadirun makir. Dia seorang penipu dan pembuat makar. Cari keuntungan pribadi. Yaz'umu annahu wali. Menyangka wali, wahwa al-adul mubin. Padahal dia musuh yang nyata. Fahdharhum. Maka waspadilah kalian oleh mereka. Akan mereka qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun ay kaifa yusrafuna anidin islami. Bagaimana mereka dipalingkan dari agama Islam. Ba'dama tabayyanat adillatuh. Setelah jelas dalil-dalil kebenarannya atas mereka. Wattabahat ma'alimuhu. Jelas ajaran-ajarannya. Ilal kufri justru memilih kekufuran. Alladhi la yufiduhum ilal qasar wa syaqa. Yang tidak memberi manfaat mereka kecuali kerugian dan kesengsaraan. Al-Imam At-Tabari Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah, sahibu tafsir ahli sunnah beliau, sunni. Dalam tafsirnya beliau menyebutkan terkait dengan yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka khawatir setiap teriakan ditujukan atas mereka, setiap kritikan, setiap teguran, ya, setiap peringatan apa yang turun, seruan ditujukan kepada mereka. Disebutkan oleh beliau Ibnu Jarir, yahsabu haula'i munafiqun min khufihim wa su'i dhannihim. Mereka munafiqun itu menyangka karena jeleknya mereka dan su'udzonnya mereka, wa qillatu yaqinihim, dan sedikitnya keyakinan mereka, minimnya keyakinan mereka, kullu sayhatin alaihim, bahwa setiap teriakan ditujukan atas mereka. Li'annahum ala wajhin, karena mereka dalam keadaan gemetaran, khawatir. An yunzilallahu fihim amran yahtiku bi astarahum wa yufaddihahum. Kalau Allah turunkan tentang mereka suatu perkara yaitu tentang mereka yang membongkar sitar tirai mereka dan mengungkap hakikat mereka. Ya yubihu lil mu'minin qatlahum wa sabyu dararihim. Kemudian Allah halalkan mukminin membunuh mereka, menawan tawanan dari mereka, anak keturunan mereka, waktu abwalihim, mengambil harta mereka. Fahum min khawfi min dhalik. Maka mereka selalu dalam kekhawatiran seperti itu. Kullama nazala bihim minallah wahyun ala rasuli. Setiap turun wahyu dari Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dhannu annahu nazala bihalakim wa atawihim. Mereka menyangka itu turun akan kebinasaan mereka. Dan disebutkan Allah menyatakan qatalahumullah anna yufakun. Maknanya akhzahumullah, semoga Allah menghinakan mereka. Ila ayyi wajhin yusrafuna anil haq. Anna yufakun, bagaimana mereka dipalingkan, yaitu dari kebenaran. Kebenaran yang meskipun itu aib di awalnya, kadang kebenaran meskipun itu ada pengorbanan dan sulit pada sebagian kondisi, ya, namun kesudahannya akan baik. Dan kenikmatannya akan abadi. Dan sementara kebatilan selain al-haq, meskipun kadang terasa nikmat, sementara dan akan berakibat kesengsaraan. Ini diingat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diumpamakan mereka khusyubun musannadah. Disebutkan At-Tabari rahimah ta'ala, khusyub jamak dari khasyabah, ya, kayu-kayu. Dan itu diibaratkan seperti yaitu sesuatu yang la khaira indahum wala fikha lahum wala ilmu. Tiada kebaikan pada mereka, tidak ada fikih, tidak pula ilmu yang hakiki. Innamahum suwar bila ahlam wa asbah bila ukul. Seperti gambaran ya, tanpa rasa, dan seperti bayangan tanpa akal. Kenapa? Karena mereka hanya memikir. Sementara mana yang sesuai kepentingan mereka. Muzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak ke sini, tidak ke sana. Mukminin menang, ya kami kan bersama kalian. Kalau mukminin kalah, tuh apa kata kami, ya. Salahnya enggak dengar kami. Dan mengatakan kepada kafirin, kami teman kalian. Melihat mana yang menang, mana yang untung. Selalu seperti itu, tidak berprinsip dan tegas. Dan mereka memiliki banyak maradul qalb, penyakit-penyakit kolbu, dan sifat-sifat mereka banyak diterangkan. Bahkan sebagian ulama menuliskan khusus tentang sifat-sifat mereka yang ada di Al-Quran Al-Karim dan diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tadi sekilas dari apa yang ada pada mereka, terkadang mereka berkata baik, ucapannya bagus, dan demikian terkadang penampilannya pun memukau, tetapi jika tidak diiringi dengan yang sebenarnya, maka Allah memperingatkan atas mereka. Sifat-sifat mereka yang lain banyak disebut penyakit qalbu, ya, malas ketika, dan ada nifaq amali dan ada nifaq i'tiqadi. Malas ketika sholat, tamak dan mengikuti terus syahwah, takabur, istighfar, menyombongkan diri, mengolok-olok ayat-ayat Allah, dan demikian menghalangi manusia dari jalan Allah, ya, dari beramal soleh, ya, diejek, dihina, dialang-alangi. Dan demikian pula sufaha, mereka lah safih, ya, tidak tahu fikih agama, dan kadang loyal terhadap kafirin, tarabbus bil mu'minin, senang dan menunggu musibah menimpa mu'minin, dan yang seterusnya lagi banyak. Kadang tahakum ila taghut walisad dengan mu'minin, memecah belah mu'minin, berdusta, bersumpah palsu, dan yang selain-lainnya. Wallahualam bissawab, ini sementara yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah ayat kelima dan seterusnya dari surat Al-Munafiqun kita baca di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.